Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 190. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, celaka bagi orang berilmu dari pengikut-pengikutnya. Ia tergelincir sesekali, lalu ia kembali dari kegelincirannya. Dan manusia memikul kegelinciran tersebut, lalu mereka berjalan dengan kegelinciran itu ke segala pelosok. Sebagian mereka mengatakan, contoh kegelinciran itu, orang berilmu itu adalah seperti pecahnya kapal yang akan menenggelamkan dan akan tenggelamlah isi-isinya. Dalam cerita-cerita Bani Israel atau Yahudi disebutkan bahwa seorang berilmu adalah menyesatkan manusia dengan perbuatan bid'ah. Kemudian datang kepadanya tobat, lalu ia berbuat untuk memperbaiki dirinya dalam masa yang lama. Maka diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi mereka, katakanlah kepada orang berilmu itu, sesungguhnya dosa engkau, jikalau ada yang menyangkut di antara aku dan engkau, niscaya aku mengampunkannya karena engkau. Akan tetapi, bagaimana mengenai orang yang engkau sesatkan dari hamba-hambaku? Maka aku masukkan mereka ke dalam neraka. Maka dengan ini, jelaslah bahwa urusan ulama itu membahayakan atas pundak mereka dua tugas. Pertama, meninggalkan dosa. Kedua, menyembunyikan dosa itu. Sebagaimana dosa-dosa mereka berlipat ganda di atas dosa-dosa itu, maka begitu pula berlipat ganda pahala mereka di atas perbuatan-perbuatan kebaikan apabila mereka dituruti orang banyak. Apabila orang berilmu atau orang alim meninggalkan perbuatan kecantikan dan kecenderungan kepada dunia, dan ia merasa cukup dari dunia itu dengan sedikit saja, dari makanan, dengan makanan yang penting saja, dari pakaian, dengan kain tua saja, lalu ia diikuti orang, dan para alim ulama, dan orang awam mengikutinya, maka adalah baginya seperti pahala mereka. Dan jikalau orang berilmu itu cenderung kepada berbuat kecantikan, niscaya cenderunglah tabiat atau karakter orang-orang di bawahnya kepada menyerupainya. Dan mereka itu tidak sanggup atas berbuat kecantikan itu, selain dengan berkhidmat atau melayani sultan-sultan atau penguasa-penguasa, dan mengumpulkan harta benda haram. Dan itulah yang menjadi sebab pada semua yang demikian. Maka gerak-gerik para ulama pada dua perihal, tambah dan kurang itu berlipat gandalah bekas-bekasnya. Ada kalanya dengan untung dan ada kalanya dengan rugi. Dan kadar ini mencukupilah kiranya pada penguraian-penguraian dosa. Yang tobat itu ialah tobat daripadanya. Sendi ketiga tentang kesempurnaan tobat, syarat-syaratnya dan kekekalannya sampai akhir umur. Telah kami sebutkan dahulu bahwa tobat itu adalah ibarat dari penyesalan yang mewarisi cita-cita dan maksud. Dan penyesalan itu diwariskan oleh ilmu. Dengan adanya perbuatan maksiat itu mendindingi antara dia dan yang dicintainya. Dan masing-masing dari ilmu, penyesalan, dan cinta-cinta itu mempunyai kekekalan atau berjalan terus dan kesempurnaan. Dan untuk kesempurnaannya itu ada tanda. Dan untuk kekekalannya itu mempunyai syarat-syarat. Dari itu, maka tidak boleh tidak daripada penjelasan syarat-syarat tersebut. Adapun ilmu, maka memandang kepadanya adalah memandang tentang sebab tobat dan akan datang penjelasannya. Dan penyesalan ialah perasaan kesakitan hati ketika merasainya dengan hilangnya yang dicintai. Dan tandanya ialah berkepanjangan keluhan, kegundahan hati, ketetesan air mata, berkepanjangan menangis, dan berpikir. Orang yang merasa sebagai siksaan yang menimpa kepada anaknya atau kepada sebagian orang-orang yang dimuliakannya, niscaya lamalah atas dirinya musibah tersebut dan tangisnya. Dan manakala lagi yang mulia, yang lebih mulia kepadanya daripada dirinya sendiri. Dan manakah siksaan yang lebih keras dari neraka? Dan manakah suatu yang lebih menunjukkan kepada turunnya siksaan daripada perbuatan-perbuatan maksiat? Dan manakah yang memberi taukan yang lebih benar dari Allah dan Rasul-Nya? Kalau diceritakan kepadanya oleh seorang insan yang dinamakan dokter, bahwa penyakit anaknya yang sakit itu tiada akan sembuh dan anak itu akan mati. Niscaya lamalah kegundahannya dari dalam ketika itu juga. Dan tidaklah anaknya itu yang lebih mulia dari dirinya. Dan tidaklah dokter itu yang lebih tahu dan yang lebih benar daripada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidaklah mati itu yang lebih berat dari neraka. Dan tidaklah sakit itu yang lebih menunjukkan kepada mati daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada kemarahan Allah Ta'ala dan yang membawanya ke neraka. Maka kepedihan penyesalan itu, manakala adalah lebih berat, niscaya untuk penutupan dosa dengan penyesalan tersebut adalah lebih besar harapan. Dan tanda benarnya penyesalan itu ialah kehalusan hati dan berderainya air mata. Pada hadis disebutkan, duduk-duduklah bersama orang-orang yang bertobat. Sesungguhnya mereka itu mempunyai hati yang lebih halus atau halus perasaannya. Kata Al-Iraqi bahwa ia tidak memperoleh hadis ini di atas yang dikatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ucapan Aun bin Abdullah yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya mengenai tobat. Di antara tanda kehalusan hati itu ialah bahwa melekatnya kebaikan dosa-dosa itu dalam hatinya sebagai ganti dari kemanisannya. Lalu bergantilah kecenderungan hati dengan kebencian dan kegemaran dengan keliaran hati daripadanya. Dan cerita-cerita kaum Bani Israel atau kaum Yahudi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada sebagian nabi-nabinya, di mana nabi itu telah bermohon kepada Allah Ta'ala untuk diterima tobat seorang hamba yang telah bersungguh-sungguh bertahun-tahun beribadah. Dan ia tidak melihat akan diterima tobatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, jikalau kiranya bersyafaat isi langit dan bumi untuk hamba itu, niscaya tidak juga aku menerima tobatnya. Dan kemanisan dosa yang ia bertobat daripadanya, ialah dalam hatinya. Kalau Anda bertanya, bahwa dosa itu ialah amar perbuatan yang disukai atau menurut tabiat atau naluri, maka sebagaimana bagaimana memperoleh kepahitannya? Maka aku menjawab, bahwa barang siapa meminum air mati yang ada di dalamnya racun dan tidak diketahuinya dengan perasaan lidah, dan ia merasa enak dengan madu tersebut, kemudian ia sakit dan lama sakitnya dan kepedihannya dan berguguran rambutnya dan lumpuh anggota badannya, maka apabila diberikan lagi kepadanya air madu yang di dalamnya seperti racun itu, dan ia dalam keadaan sangat lapar dan ingin kepada kemanisan, maka adakah dirinya lari dari madu tersebut atau tidak? Kalau Anda menjawab tidak, maka itu adalah perlawanan terhadap yang disaksikan dan yang mudah diketahui. Akan tetapi, kadang-kadang dirinya lari juga dari air madu yang tidak ada di dalamnya racun, karena serupa dengan yang ada racun. Maka didapatilah bahwa orang yang bertobat akan pahitnya dosa seperti itu juga adanya. Dan yang demikian itu, karena diketahuinya bahwa setiap dosa maka rasanya itu adalah rasa air madu. Dan kerjanya adalah kerja racun. Dan tidaklah sah tobat dan tidak benar kecuali dengan iman yang seperti ini. Tatkala sulitnya iman yang seperti ini, niscaya sulitlah tobat dan orang-orang yang tobat. Maka tidak ada yang Anda lihat selain orang yang berpaling dari Allah Ta'ala karena memandang enteng dengan dosa, berkekalan di atas dosa-dosa itu. Maka inilah syaratnya kesempurnaan penyesalan. Dan seyogianya, bahwa penyesalan itu berkekalan sampai mati. Dan seyogialah, ia memperoleh akan kepahitan ini pada semua dosa, walaupun belum pernah dikerjakan sebelumnya. Sebagaimana didapati oleh orang-orang yang meminum racun dalam air madu, akan larinya hati dari air dingin, manakala diketahuinya bahwa dalam air dingin tersebut ada racun seperti itu. Karena madarat itu tidaklah dari air madu, akan tetapi dari apa yang di dalam air madu itu. Dan tidaklah madarat orang yang bertobat dari curi dan zina, dari segi bahwa itu curi dan zina. Akan tetapi, dari segi bahwa yang demikian itu menyalahi perintah Allah Ta'ala, dan yang demikian itu berlaku pada tiap-tiap dosa. Adapun maksud yang tergerak daripadanya ialah kehendak memperoleh kembali yang telah terlanjur itu. Maka bagi yang demikian itu ada hubungannya dengan masa sekarang, yaitu yang mewajibkan meninggalkan setiap yang terlarang, yaitu yang tiada begitu jelas baginya, dan melaksanakan setiap yang fardu atau wajib, ialah dihadapkan kepadanya pada sekarang juga. Dan mempunyai hubungan pula dengan masa yang lalu, yaitu memperoleh kembali apa yang terlanjur, dan juga hubungan dengan masa mendatang, yaitu berkekalan taat dan berkekalan meninggalkan maksiat sampai mati. Syarat sahnya tobat pada yang menyangkut dengan masa yang lampau ialah bahwa ia mengembalikan pikirannya kepada hari pertama ia dewasa dengan umur atau dengan mimpi atau ikhtilam. Dan ia memeriksa dari apa yang telah lalu dari umurnya. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, dan nafas ke nafas. Dan ia memperhatikan pada perbuatan-perbuatan taat, apa yang ia teledor padanya. Dan kepada perbuatan-perbuatan maksiat, apa yang telah dibuatnya dari perbuatan maksiat itu. Kalau ia meninggalkan sholat, atau ia mengerjakan sholat dengan kain bernajis, atau ia mengerjakan sholat dengan niat yang tidak betul, karena kebodohannya dengan syarat niat, maka dikodokan sholat itu dari akhirnya sholat yang dikerjakan tadi. Kalau ia ragu tentang bilangan apa yang telah luput dari sholat itu, niscaya dihitungnya dari masa kedewasaannya. Dan ditinggalkannya kadar ia yakin bahwa itu telah dilaksanakan. Dan dikodokannya yang sisanya. Dan boleh ia mengambil yang demikian dengan keras dugaannya, dan ia sampai kepada yang demikian di atas jalan penyelidikan dan ijtihad. Adapun puasa, maka lalu ditinggalkan dalam perjalanan atau bermusafir, dan tidak dikodokan, atau ia buka puasa itu dengan sengaja, atau ia lupa niat di malam hari dan tidak mengkodokannya, maka hendaklah diketahuinya semua yang tersebut itu dengan penyelidikan dan ijtihad. Dan ia berbuat dengan mengkodokannya. Adapun zakat, maka dihitungnya semua hartanya dan bilangan tahun dari permulaan dimilikinya harta itu. Tidak dari masa ia dewasa. Karena zakat itu sesungguhnya wajib pada harta anak kecil. Maka dibayarnya apa yang diketahuinya dengan keras dugaan bahwa itu dalam tanggungannya. Kalau dibayarnya tidak di atas cara yang sesuai dengan mazhabnya, seperti tidak diserahkan kepada 8 jenis, atau ia mengeluarkan ganti, sedang dia atas mazhab Al-Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka ia qadha semua yang demikian. Karena yang demikian itu tidak sekali-kali memadai. Hitungan atau hisab zakat dan mengetahui yang demikian itu panjang uraiannya. Dan memerlukan padanya kepada penelitian yang jernih. Dan harus ia menanyakan cara mengeluarkan zakat itu pada para ulama. Adapun haji, maka kalau ia telah mempunyai kesanggupan pada sebagian tahun-tahun yang lalu dan tidak sepakat baginya untuk keluar pergi haji, dan sekarang ia telah bangkrut, maka haruslah atasnya keluar ke haji itu. Kalau ia tidak mampu serta kebangkrutan itu, maka haruslah ia berusaha dari harta halal, kadar bekal yang mencukupi. Kalau ia tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai harta, maka harus ia meminta kepada manusia untuk diserahkan kepadanya dari zakat atau sedekah-sedekah apa yang dapat ia melakukan haji itu. Karena jika ia mati sebelum haji, niscaya ia mati dalam keadaan maksiat. Nabi SAW bersabda, barang siapa mati dan belum haji, maka hendaklah ia mati kalau dikehendakinya Yahudi dan kalau dikehendakinya Nasrani. Diriwayatkan Al-Bayhaqi dan Ad-Daruqutni dari Abi Amamah. Kelemahan yang datang sesudah lampau tidaklah gugur haji daripadanya. Maka ini adalah jalan pemeriksaannya dari perbuatan-perbuatan taat dan memperolehnya kembali. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat, maka wajib ia memeriksanya dari permulaan dewasanya, dari pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, perutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, dan anggota-anggota badannya yang lain. Kemudian ia memperhatikan pada semua harinya dan jamnya. Dan ia uraikan kepada dirinya dengan perbuatan maksiatnya, sehingga ia melihat pada semua perbuatan maksiat, dosa kecilnya dan dosa besarnya. Kemudian ia memandang kepada yang demikian itu. Maka apa yang ada daripada yang demikian itu? Di antaranya dan Allah Ta'ala. Dari segi yang tiada menyangkut dengan perbuatan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Seperti memandang kepada wanita yang bukan muhrim, duduk dalam masjid, serta berhadas janabah, memegang mushaf Al-Quran tanpa wudu, i'tikaf, i'tikaf bid'ah, minum khamar, mendengar yang sia-sia dan lain-lain dari itu. Dari apa yang tidak menyangkut dengan perbuatan kezaliman kepada hamba-hamba Allah, maka tobat dari yang demikian itu ialah dengan penyesalan dan bersedih hati atas perbuatan maksiat itu. Dan dengan menghitung kadarnya dari besar dan waktu. Dan dicari bagi tiap-tiap perbuatan maksiat daripadanya yang baik, yang berkesesuaian dengan maksud tersebut. Maka ia kerjakan dari perbuatan-perbuatan kebaikan menurut kadar perbuatan-perbuatan kejahatan itu. Karena mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Dzar. Akan tetapi juga dari firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Surat Hud ayat 114. Maka mendengar yang sia-sia itu ditutup atau hilang dosanya dengan mendengar pembacaan Al-Quran dan dengan duduk pada majelis zikir atau tempat berzikir kepada Allah Ta'ala. Duduk dalam masjid dengan janabah atau hadas besar ditutup dengan iktikaf dalam masjid serta melaksanakan ibadah. Memegang mushaf Al-Quran dengan berhadas ditutup dengan memuliakan mushaf. Banyak membaca Al-Quran dari mushaf dan banyak menciumnya. Dan dengan menuliskan mushaf dan mewakafkannya. Minum khamar ditutup dengan menyedekahkan minuman halal yang lebih baik dan yang lebih disukai. Menghitung semua perbuatan maksiat itu tidak mungkin. Hanya dimaksudkan ialah menempuh jalan yang berlawanan. Penyakit itu diobati dengan lawannya. Maka setiap kegelapan yang meninggi pada hati dengan perbuatan maksiat tiada akan dihapuskan selain oleh nur atau cahaya yang meninggi padanya dengan perbuatan baik yang melawani perbuatan maksiat tersebut. Yang berlawanan itu ialah yang bersesuaian. Maka karena itulah seyogianya bahwa setiap kejahatan dihapuskan dengan kebaikan dari jenisnya. Akan tetapi yang berlawanan dengan dia, maka putih itu dihilangkan dengan hitam, tidak dengan panas dan dingin. Keberangsuran dan pentahkian ini adalah termasuk yang halus pada jalan penghapusan itu. Maka harapan padanya itu lebih besar dan kepercayaan kepadanya lebih besar daripada selalu membiasakan kepada suatu macam dari ibadah-ibadah. Walaupun yang demikian itu juga membekas pada penghapusan. Maka inilah hukum di antara hamba itu dan Allah Ta'ala. Dan menunjukkan bahwa sesuatu itu ditutup atau hilang dosanya dengan lawannya. Bahwa mencintai dunia itu adalah kepala setiap kesalahan. Dan bekas mengikuti dunia dalam hati itu ialah gembira dengan dunia dan sayang kepada dunia. Maka tidak dapat tidak bahwa setiap hal yang menyakitkan, yang menimpa orang muslim, yang tidak kena hatinya dengan sebab-sebab tersebut dari dunia, niscaya itu adalah kafarat atau penutup dosa baginya. Karena hati itu tidak tetap dengan duka cita dan kegelapan dari kampung duka cita. Nabi SAW bersabda, setengah dari dosa-dosa itu ialah dosa-dosa yang tidak akan ditutup selain oleh duka cita. Diriwayatkan oleh Abu Naim dari Abu Hurairah dengan sanad dhaif. Dan pada susunan kata yang lain berbunyi, selain duka cita pada mencari kehidupan. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, apabila dosa hamba Allah itu banyak dan ia tidak mempunyai amalan yang akan menutupkannya atau yang menjadi kafarat bagi dosa itu, niscaya dimasukkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba tadi kedukacitaan. Maka adalah kedukacitaan itu kafarah atau yang menutupkan dosa-dosanya. Diriwayatkan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dikatakan bahwa duka cita yang dimaksudkan ke dalam hati dan hamba itu tidak mengetahui ialah kegelapan dosa dan duka cita dengan dosa-dosa itu. Dan hati merasakan dengan berdiri waktu hisab amal dan huru-hara pemandangan. Kalau Anda mengatakan bahwa kedukacitaan manusia itu biasanya menyangkut dengan harta, anak, dan kemegahannya, dan itu suatu kesalahan, maka bagaimana itu menjadi kafarah atau penutup dosa? Ketahuilah kiranya bahwa kecintaan itu suatu kesalahan dan tidak mempunyai kecintaan itu suatu kafarah. Dan jika ia bersenang-senang dengan yang tersebut itu, niscaya sempurnalah kesalahan. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam masuk ke tempat Yusuf alaihissalam dalam penjara. Lalu Yusuf alaihissalam bertanya kepadanya, bagaimana aku tinggalkan orang tua yang malang itu? Maksudnya ayahnya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam menjawab, ia gundah hati kepada engkau, sebab gundahnya hati teratus kehilangan anak. Yusuf alaihissalam lalu bertanya, apakah yang diperolehnya di sisi Allah? Jibril alaihissalam menjawab, pahala 100 orang syahid. Jadi, duka cita juga menutupkan atau menjadi kafarah bagi hak-hak Allah. Maka inilah hukum. Apa yang diantaranya dan Allah Ta'ala. Adapun perbuatan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, maka padanya juga maksiat dan jinayah atau pelanggaran atas hak Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala melarang juga daripada perbuatan zalim terhadap hamba. Maka apa yang menyangkut daripada dengan hak Allah Ta'ala, niscaya dapat diperolehnya kembali dengan penyesalan dan pengeluhan. Dan meninggalkan yang seperti itu pada masa mendatang dan berbuat dengan kebaikan-kebaikan yang menjadi lawan dari kejahatan-kejahatan itu. Maka seimbanglah perbuatan menyakitkan manusia dengan berbuat kebaikan kepadanya. Perampasan harta mereka ditutup dengan bersedekah, dengan miliknya yang halal. Mengambil kehormatan mereka dengan umpatan dan celaan, ditutup dengan pujian kepada ahli agama, dan melahirkan apa yang dikena dari perkara-perkara kebajikan, dari teman-teman dan orang-orang yang seperti ahli agama itu. Membunuh jiwa orang ditutup dengan memerdekakan budak, karena yang demikian itu menghidupkan kembali, karena hamba itu tidak ada atau mafqud bagi dirinya, dan ada atau maujud bagi tuannya. Dan memerdekakan itu adalah pengadaan kembali, di mana manusia tidak mampu yang lebih banyak dari itu. Maka seimbanglah peniadaan atau iqdam dengan pengadaan atau ijad. Dan dengan ini Anda dapat mengetahui bahwa apa yang telah kami sebutkan dahulu dari perjalanan jalan yang berlawanan pada penutupan dosa dan penghapusannya dapat dipersaksikan pada syara atau agama, di mana kafarat pembunuh itu dengan memerdekakan budak.